Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Thumma amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini masih kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertatap muka dalam rangka saling menasihati, dan di dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan malam hari ini kita akan lanjutkan dari kajian kita atau pelajaran kita yang membahas seputar masalah aqidah atau tauhid dari kitab Al-Irsyad ila sahih al-i'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan terakhir telah kita sebutkan muqaddimah, pembukaan atau pendahuluan yang disebutkan oleh muallif di sini Syekh Fauzan Hafidzahullah tentang pembahasan yang ketiga, yaitu tentang tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma yaitu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan apa yang dibawakan oleh muallif di sini, bahwasanya tauhid yang ketiga ini dari jenis-jenis tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Tauhid yang ketiga ini telah diingkari oleh sebagian firqah yang mereka menamakan diri mereka ke dalam firqah-firqah Islam. Di antara firqah atau kelompok yang menolak adanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita sebutkan adalah firqah Jahmiyah, yaitu firqah yang berasal dari seorang yang bernama Jahm bin Safwan. Di mana Jahm bin Safwan ini pada hakikatnya dia mengambil ilmu dari Labib bin Al-Aqsam, karena jalur atau silsilah Jahm bin Safwan itu mengambil ilmu itu dari gurunya Ja'ad bin Dirham. Kemudian Ja'ad bin Dirham dia mengambil ilmu dari Aban bin Sam'an, dan Aban bin Sam'an ini mengambil ilmu dari Talut, dan Talut ini mengambil ilmu dari Labib ibn Al-Aqsam, seorang Yahudi yang disebutkan di sebagian riwayat pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hakikatnya akidah yang dilahirkan oleh Jahm bin Safwan dari firqahnya Jahmiyah ini adalah akidah Yahudi, di mana mereka menolak sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula akidahnya kaum musyrikin, di mana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim di antara akidah atau keyakinan yang diyakini oleh kaum musyrikin, mereka mengingkari adanya nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di antaranya dalam surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala menghayatkan tentang perkataan mereka atau mengkhabarkan tentang akidah mereka, wahum yakfuruna birrahman, mereka kaum musyrikin adalah orang-orang yang mengkufuri, yang mengingkari nama Ar-Rahman. Jadi akidah nah mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya bukanlah akidah kaum muslimin. Ini adalah akidahnya orang kafir. Dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan juga orang-orang musyrikin. Begitu juga di antara kelompok yang telah kita sebutkan yang mengingkari sebagian nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kelompok Mu'tazilah. Begitu juga kelompok Al-Asyairah. Ini adalah kelompok yang mengingkari sebagian sifat atau nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, melihat penyimpangan-penyimpangan yang banyak ini yang dilahirkan dari firqah Jahmiyah, begitu juga Mu'tazilah dan Asyairah dan yang lainnya dari firqah-firqah sempalan di dalam Islam, sehingga tergeraklah para ulama, mereka membuat, ya, mengarang, menulis berbagai macam kitab yang erat kaitannya dengan masalah akidah. Seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau memiliki tulisan khusus masalah bantahan terhadap kelompok Jahmiyah. Begitu juga putra beliau bernama Abdullah, ya, membuat sebuah kitab yang bernama As-Sunnah. Begitu juga Syekh Naam Abdul Aziz bin Yahya Al-Kinai, beliau membuat kitab Al-Haidah Firraddi ala Bisri Al-Murisi, sebuah kitab yang membantah keyakinan-keyakinan dari Bisir Al-Murisi, seorang tokoh alul kalam. Dan sangat disayangkan, ya, Bisir Al-Murisi ini diagung-agungkan, ya, dieluk-elukan oleh orang-orang sufiyah. Padahal orang ini adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Telah banyak kalam para ulama na'am membantah Bisir Al-Murisi. Begitu juga Abu Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Marwazi, ya, beliau mengarang sebuah kitab namanya Kitab Sunnah, ya, dalam rangka na'am membantah orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi yang lainnya dari kalangan para ulama, baik qadiman dari para ulama terdahulu maupun ulama-ulama yang ada pada saat ini. Mereka bahu membahu, ya, saling tolong menolong, ya, di dalam membantah, ya, firqah-firqah sempalan di dalam Islam, begitu juga tokoh-tokoh mereka. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Hafidzahullah di dalam kitab ini, wujubu ihtirami asma'illah subhanahu wa ta'ala, wajibnya bagi seorang muslim untuk memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akidah yang benar, ya, nah, kebalikan dari akidahnya orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, nah, bahwasannya akidah kaum muslimin yang benar, yang lurus, yang sahih, yang mustaqim adalah menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dia juga harus meyakini setiap nama itu mengandung sifat-sifat yang mulia dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, "Walillahil asmaul husna," dan milik Allah lah nama-nama yang husna itu, nama-nama yang memiliki puncak keindahan. Al-husna itu maknanya adalah na'am balagatil ghayah fil husni, nama yang sangat bagus. Jadi nama Allah itu, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak, semuanya adalah al-husna, semuanya namanya sangat baik. Tidak ada tandingan, ya, dari nama-nama yang ada pada makhluk mengalahkan nama Allah. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya husna, memiliki tingkat kebaikan nam di atas ya daripada makhluk. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini di antara faedah yang bisa kita ambil sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bolehnya kita bertawassul, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tawassul yang disebutkan oleh sebagian para ulama dari tawassul-tawassul yang diperbolehkan. Di antaranya adalah bertawassul dengan nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebagian para ulama menyebutkan boleh pula bagi seorang muslim ketika berdoa, boleh baginya bertawassul dengan sebagian atau dengan amalan soleh yang pernah dia lakukan. Sebagaimana kisah ya, tiga orang yang terperangkap atau terkurung di dalam gua ya, masing-masing bertawassul dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan mereka yang pernah mereka lakukan ya, sedikit bergeser hingga akhirnya batu yang menutup gua tersebut naam bergeser ya, dan mereka bisa keluar. Maka dari sini sebagian para ulama menyebutkan boleh bagi kita bertawassul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan dengan kita menyebutkan sebagian amalan soleh yang pernah kita lakukan. Kemudian wadarul ladina yulhiduna fi asma'ih, maka hati-hatilah ya terhadap mereka yang memalingkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayuzauna ma kanu ya'malun, karena mereka akan dibangkitkan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dan semua makhluk ya, tidak hanya orang-orang kafir ya, apakah dia seorang muslim ataukah dia musyrik, nah, setiap perbuatannya ya, baik dan buruknya naam itu dicatat ya. Nama ma yalfadu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, dan tidaklah yang terucap ya oleh seorang, begitu juga tidaklah yang dilakukan oleh seorang dari perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan kecuali di sisi kanan dan kirinya sudah ada malaikat yang mencatatnya. Jadi setiap perbuatan kita, baik perbuatan itu nampak ataupun tidak nampak, besar ataupun kecil bentuknya, semuanya tidak lepas dari catatan amal. Maka oleh sebab itu ya, dari sini memberikan faedah kepada kita untuk kita hati-hati di dalam berucap ya, di dalam berbuat. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama menasihatkan kepada kaum muslimin agar tatkala kita ingin mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu, untuk kita berpikir terlebih dahulu. Lebih-lebih kalau ucapan yang kita ucapkan atau perbuatan yang kita lakukan dampaknya itu besar. Ya, dampaknya besar. Ya. Nam seperti menghibah, ya, namimah, berdusta, mengumpat atau naam perbuatan-perbuatan yang dampaknya besar, mencuri ya, menganiaya orang lain melampaui batas. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama menasihatkan bagi kita, kalau kita ingin mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang kita naam duga itu bisa ya dampaknya negatif ya, maka hendaklah kita tahan. Ya, maka oleh sebab itu sebagian para ulama menyebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kedua telinga itu lebih banyak daripada lisan. Ya, telinga Allah ciptakan naam dengan dua telinga. Adapun mulut hanya satu. Di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama agar kita banyak mendengar daripada banyak berbicara. Orang yang terlalu banyak berbicara, apalagi pembicaraannya tidak didasari dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, itu akan lebih banyak ya kesalahannya. Berbeda dengan orang yang banyak mendengar, ya, dia akan sedikit terjatuh dari kesalahan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat ke-8, wa qala ta'ala Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah adalah zat yang tidak ada ilah, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Lahul asmaul husna. Dan Allah lah zat yang memiliki nama-nama al-husna, nama-nama yang memiliki makna yang sangat baik. Kemudian kata mu'alif di sini, yukhbiru ta'ala anna asma'ahu husna. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, menceritakan di dalam ayat-ayat tersebut bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu husna, sifatnya husna. Apa makna husna? Ai hisan qad balagatil ghayatu fil husni. Maknanya adalah hisan. Maknanya adalah nama yang memiliki puncak keindahan. Ya, jadi maknanya itu sangat bagus. Ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Kalau dilihat dari sisi atau ditinjau dari ya, bahasa Arab, ya, wazan dari fa'ilun, fa'alun, ya. Ini diantara wazan-wazan yang sifatnya mubalaghah. Mubalaghah itu adalah maknanya lebih, ya, maknanya berlebih-lebihan. Jadi Ar-Rahim maha, itulah diartikan maha, ya, maha penyayang, maha pengasih. Al-Ghaffar maha pengampun, ya, nah, maha pengampun. Maka nama Allah itu sangat besar maknanya, ya, sama seperti misalnya atau sebagai contoh, ya, kalau kita sering mendengar ada namanya siswa SD, SMP, SMA, tapi kalau sudah kuliah namanya mahasiswa, ya, menunjukkan ini siswa yang spesial, ya, orang yang sudah tingkat yang tinggi di dalam belajar. Itulah dikatakan mahasiswa, bukan lagi siswa biasa, tapi mahasiswa deh. Begitu juga nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala itu husna. Ya, maka diartikan dia maha. Al-Ghaffar, ya, maha pengampun. Ya. Dan yang lainnya. Kemudian kata mu'alif di sini, fala ahsana minha. Maka tidak ada nama yang lebih baik dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Lima tadullu alaihi min sifatil kamal wa nu'util jalal. Karena nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kepada sifat-sifat yang mulia. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat-sifat yang mulia. Tidak ada sedikit pun mengandung kejelekan, keburukan. Fahiya ahsanul asma wa akmaliha wa akmaluha. Maka nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama yang paling bagus dan paling sempurna. Jadi ini diantara kaidah yang harus kita yakini bahwasanya semua nama Allah Subhanahu wa taala itu husna. Apa makna husna? Maknanya adalah nama Allah Subhanahu wa taala itu sangat baik. Ya, tidak ada bandingannya dan sangat sempurna. Ini keyakinan yang pertama yang harus kita yakini terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mu'alif di sini, wa asma'uhu subhanahu tawqifiyah fala yajuzu lana an nusammiyahu illa bima samma bihi nafsahu aw sammahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kaidah berikutnya yang disebutkan oleh beliau, oleh syarih di sini dan juga sebagian para ulama, dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya tawqifiyah. Apa maknanya tawqifiyah? Maknanya adalah tidak boleh bagi kita menamai Allah Subhanahu wa taala kecuali yang Allah Subhanahu wa taala namai dirinya dengannya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namai Allah dengan nama itu. Ini kaidah yang kedua yang harus kita ketahui terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya tauqifiyah. Kita harus berhenti na'am dengan dalil. Ya. Kalau kita kayak menamakan sesuatu itu nama Allah, maka kita harus datangkan dalil. Ada tidak? Ya. Benar tidak nama itu digunakan oleh Allah? Seperti sebagai contoh misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin misalnya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, di antara nama Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka keyakinan kita Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari mana dalilnya? Al-Qur'an. Ya. Nah, begitu juga ya. Kalau misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadisnya, maka juga kita yakini itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah yang kedua yang disebutkan oleh sebagian para ulama yang harus kita ketahui tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya menetapkan nama Allah itu harus berhenti dengan dalil, atau istilahnya tauqifiyah. Ya, tidak boleh kita mengatakan ini nama Allah na'am sampai adanya dalil yang menunjukkan bahwasannya itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syarih di sini, kata mu'alif di sini, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, fada'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama al-husna itu, nama-nama yang sangat baik itu, yang sangat sempurna itu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ai is'aluhu wa tawassalu ilaihi biha, yaitu maknanya adalah mintalah kalian, berdoalah kalian, bertawassullah kalian dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita sebutkan ya, bahwasannya diantara faedah hadis, diantara faedah ayat yang telah kita sebutkan, fada'uhu biha walillahil asma'ul husna fada'uhu biha, diantara faedah potongan ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bolehnya kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ada pertanyaan ya yang terlintas di benak kita, kenapa kita harus bertawassul dengan sesuatu seperti dengan nama-nama Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Ya, di antara faedah yang disebutkan sebagian para ulama, kalau kita bertawassul ya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, diharapkan permintaan kita itu lebih dekat untuk dikabulkan, lebih mudah untuk dikabulkan. Ya, dengan kita menyebutkan Allahumma Allah misalnya ya Rahman ya Rahim ya Ghafur, ya kita puji-puji Allah. Ya, karena kita ingin meminta kepada Allah. Sama seperti kita sebagai contoh misalnya kita meminta kepada seorang, ini meminta ya sebagai contoh saja. Ya, kalau kita mungkin minta kepada seorang minta duit langsung aja seperti itu. Antum ada duit, minta duit. Nah, gitu. Apalagi kalau orang tua. Ya, bi minta duit bi, langsung seperti itu. Ya, atau dengan nada yang keras. Ya, karena kebiasaannya kalau minta duit seperti itu sama abinya. Bi minta duit bi, gitu lah. Ya, pengen jajan, pengen beli mainan. Ya, mungkin abinya agak tersinggung. Ya. Sebenarnya pengen mengasih, karena bahasanya kurang baik jadi enggan. Coba kalau bahasanya diperhalus. Ini dipuji-puji abinya. Ya, bi. Ya, abiku ganteng misalnya, misal sebagai contoh ya, walaupun enggak ganteng misalnya. Ya. Abiku baik, ya. Nah, minta duit bi. Mungkin yang tadinya kebiasaannya antum dikasih 2.000 karena antum sering memuji abi antum, ya mungkin langsung dikasih 10.000 mungkin. Ya, masyaallah anak abi ini, ya kan? Nah. Ya, begitu juga ketika seorang meminta kepada Allah. Ya, di antara adab yang harus kita tunjukkan, yang harus kita tampakkan tatkala meminta, ya. Nah, kita sering ya, mengucapkan atau menyebut nama-nama Allah. Di antara faedahnya, agar doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih mudah ya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kalau antum perhatikan ya, dari doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali ya, menyebutkan dengan wasilah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mu'alib di sini, kama taqul, sebagaimana yang kau mengatakan, Allahumma ghfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan rahmatilah diriku. Sesungguhnya engkau adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah di sini sebutkan al-ghafur ar-rahim. Kemudian kata syarih di sini atau mu'alib di sini, wa asma'uhu subhanahu kathiratun la tuhsaru wa la tuhaddu bi'adadin. Di antara pula ya kaidah yang harus kita ketahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh sebagian para ulama seperti mu'alib di sini, dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali, tidaklah terbatas dan tidak bisa dihitung dengan bilangan. Ya, ini keyakinan yang berikutnya. Kaidah yang berikutnya harus kita ketahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhingga. Ya, tidak terhingga. Tidak terhitung. Nah, mana dalilnya? Nah, di antaranya adalah minha ma mastatharah Allah bi'ilmihi fala ya'lamuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Di antaranya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada nama yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan ilmunya, tidak Allah ajarkan kepada para malaikat yang dekat, begitu juga nabi yang diutus. Kama fil hadis sahih, di dalam sebagaimana itu disebutkan dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Na'am melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan nama-nama yang itu adalah namamu. Sammaita bihi nafsak, yang nama itu engkau namahi dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang engkau turunkan, engkau sebutkan di dalam kitabmu. Menunjukkan dari sini diambil faedah, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan itu banyak sekali, bisa antum lihat ya, dari surat yang pertama Al-Fatihah sampai yang terakhir. Itu nama Allah sangat banyak ya. Gitu juga yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian na'am au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang engkau ajarkan, engkau beritahu nama itu melalui salah satu dari hambamu, dari makhlukmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau sembunyikan namamu di ilmu ghaib yang ada di sisimu. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah mengomentari hadis ini, faja'ala asma'ahu salasata aqsamin. Maka di dalam hadis tadi yang telah kita sebutkan, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid, yang menyebutkan dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan namanya menjadi tiga bagian. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan namanya menjadi tiga jenis, tiga bagian. Qismun sama bihi nafsahu fa dhaharahu liman syaa min malaikatihi aw ghairihim wa lam yanzil bihi kitabahu. Jenis yang pertama atau macam yang pertama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama yang Allah Subhanahu wa taala namai dirinya, dan nama itu Allah sebutkan, Allah beritahukan kepada makhluknya yang dia kehendaki dari kalangan malaikat dan yang lainnya. Akan tetapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan di dalam kitab. Ini yang pertama. Ya, Allah sebutkan, Allah beritahukan kepada sebagian makhluknya di kalangan malaikat dan yang lainnya, tapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua di antara faedah hadis itu, wa qismun anzalahu bihi kitabahu wa tu'rafu bihi ila ibadihi. Macam yang kedua dari nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis tadi adalah nama yang Allah turunkan, yang Allah sebutkan di dalam kitabnya dan diketahui oleh hamba-hambanya. Ini yang kedua, dan ini yang paling banyak. Ya, yang kita ketahui melalui Al-Qur'an, begitu juga melalui sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga dari jenis atau macam dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah wa qismun ista'zara bihi fi ilmi ghaibihi falam yutla' alaihi ahadan min khalqihi. Dan jenis yang ketiga adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah rahasiakan di dalam ilmu ghaibnya dan tidak Allah nampakkan satupun kepada makhluknya. Maka dari sini diambil faedah. Ya. Ini di antara kaidah yang harus kita fahami. Ya, kita ketahui terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nama Allah itu sangat banyak, tidak terhingga. Lalu yang jadi pertanyaan, nah, di sana ya disebutkan di sebagian hadis bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu 99 nama. Ya, 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, makna menghitungnya di sini bukan sekedar dipakai sebagai zikir, enggak. Ya, bukan itu saja. Bukan hanya dijadikan zikir. Maknanya adalah dia mengetahui, ya, mempelajari isi kandungan dari nama Allah. Setiap nama pasti mengandung sifat. Ya, Al-Ghafur misalnya, Allah Maha Pengampun, berarti sifat Allah pengampun. Ya. Walaupun sebesar apapun dosa seseorang, sebanyak apapun dosa seseorang, ya. Walaupun dari kecil sampai akhir hidupnya sebelum meninggal, kemudian dia bertobat, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Ya. Walaupun banyak salahnya. Seperti yang disebutkan di dalam hadis bitaqah. Ya, di hari kiamat nanti ada salah seorang manusia. Nah, dia dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibuka lembaran-lembaran amalannya, catatan-catatan amalannya selama hidupnya. Semua lembaran, ya, sepanjang, ya, setiap lembaran sepanjang mata memandang. Dan di situ semuanya tertulis kejelekan, tidak ada kebaikan. Hanya satu yang dia miliki, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, ya, keimanan yang ada pada dirinya. Sehingga dengan kalimat itulah ketika dia ditimbang, ternyata kalimat tauhid itu lebih berat, ya, dibandingkan dengan kesalahan-kesalahan tadi. Kita menunjukkan kepada kita nama Allah itu mengandung sifat Al-Ghafur. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Nah. Jadi ini yang disebutkan oleh mualif di sini. Ya, jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu tiga bagian. Adapun ayat atau hadis yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, barang siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga, maksudnya adalah ya, dia menjadikan nama Allah sebagai zikir yang dia amalkan, dia pelajari maknanya, kemudian dia amalkan konsekuensi ya yang terkandung di dalam makna itu. Sebagai contoh misalnya As-Sami' Al-Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Di antara kandungan yang harus kita imani adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mendengar, melihat semua pembicaraan, semua kegiatan amalan yang dilakukan oleh makhluk di mana saja. Ya. Di sudut mana saja, di titik mana saja, di benua manapun. Ya, semuanya terlihat oleh Allah. Semuanya dalam jangkauan Allah. Maka dari sini memberikan faedah kepada kita untuk kita hati-hati. Ya, untuk kita hati-hati. Inilah di antara manfaat belajar al-asma wa sifat. Kalau kita mengetahui nama-nama Allah, kita mengetahui maknanya, di antara pengaruhnya pada diri seorang itu akan menambah keimanan. Ya, dia tidak akan melakukan sembarang pembicaraan, sembarang perbuatan, karena dia mengetahui Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Ya. Dan juga ketika dia mengetahui bahwasanya Allah Maha pengampun, dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah. Ya, dia terus-menerus akan bertobat kepada Allah. Jadi ini di antara ya, pengaruh. Ya, kenapa seorang itu dituntut tidak hanya dia mempelajari tauhid rububiyah, dia juga dituntut untuk mempelajari tauhid uluhiyah dan al-asma wa sifat. Karena ini erat kaitannya dengan na'am iman seorang muslim. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Karena sudah masuk waktu isya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.